لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. طيب kita berada di bab al-at'imah, Kitabul At'imah wa Dabaih wa Sayyid, kitab yang membahas tentang makanan, sembelihan dan buruan. Kita berada pada pembahasan pertama, Al-At'imah, makanan dan minuman sekaligus, karena minuman juga dianggap makanan. Taib. Karena Rasulullah mengatakan tentang zam-zam, ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, makanan yang bisa mengenyangkan dan obat yang bisa menyembuhkan, bi'idnillah. Taib, makanan dan minuman ini hukum asalnya mubah. Taib, hukum asalnya adalah mubah atau halal, kecuali datang dalil yang menyatakan tentang keharamannya. Dan dibagi menjadi tiga, ada yang jelas-jelas datang nasnya tentang kehalalannya, ada nas tentang keharamannya, dan ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan tentang kehalalan dan keharamannya. Pertama kita masuk al-mas'alah tsaniyah, ma nassa syari'u 'ala hillihi wa ibahatihi, apa-apa yang dinaskan oleh syariat kita tentang kehalalannya dan kebolehannya. Al-aslu fi dhalika wal qa'idah, yang pokok dan kaidah dalam masalah ini, anna kulla ta'amin tahirin la madarrata fihi fa innahu mubah. Ini kaidah, pegang baik-baik. Bahwa semua makanan yang suci, la madarrata fihi, tidak ada yang memudaratkan padanya, fa innahu mubah, maka hukum asalnya mubah. Baik. Dan ini pun harus dipelajari. Seperti jamur. Jamur-jamur ini banyak jenisnya. Barakallahu fikum. Bahwa banyak sekali jenis jamur-jamur ini yang bisa dimakan. Dan banyak pula yang mengandung racun. Kapan kita mengonsumsinya? Ya ma'assalamah, barakallahu fikum, orang bisa mati karenanya. Harus belajar mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ya ini bermudaratkan. Wal'atima al-mubaha ala naw'aini, makanan yang dibolehkan dibagi menjadi dua, hayawanat wa nabatat, makanan dalam bentuk hewan, dan yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan. Kalhububi wasimar, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Walhayawanat ala nawaini, barriya wa bahriya, dan hewan dua dibagi menjadi dua, barriya wa bahriya, ada yang darat, hewan darat, dan ada hewan air, hewan perairan, apakah di lautan atau di sungai. Awalan alhayawan albahri, yang pertama hewan laut atau hewan air. Wa huwa kullu hayawanin la ya'ishu illa fil bahr. Yani semua hewan yang tidak bisa hidup kecuali di lautan atau di air. Kasamaki bi anwa'ihi al mukhtalifa, seperti ikan-ikan, ikan-ikan ini dengan berbagai macam jenisnya yang luar biasa banyaknya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Wa kadza ghairuhu min hayawanatil bahr, demikian juga yang lainnya dari hewan-hewan al-bahr, hewan-hewan laut yang orang mungkin tidak menganggapnya ikan. Baik. Pokoknya yang tinggal di dalam lautan yang orang tidak menganggapnya ikan. Baik. Illa ma fihi summun, kecuali kalau ada padanya racun. Ada beberapa jenis hewan-hewan laut, bahkan ikan laut yang memiliki racun yang sangat berbahaya, sangat-sangat mematikan. Barakallahu fikum. Bahkan lebih dahsyat dari racun ular. Maka tidak boleh sama sekali untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Wa kadza yahrumu min ta'amil bahri ma kana mustakhbathan mustaqdaran tadifda. Demikian juga diharamkan makanan-makanan dari hewan laut atau hewan perairan, makana mustakhbathan, yang dianggap menjijikkan, dianggap khabith, jelek, seperti kodok. Ma'ama ja'a minan nahi an qatlihi, bersamaan dengan adanya pelarangan untuk membunuh kodok. Baik, barakallahu fikum. Membunuh kodok, ya tentunya untuk memakannya harus dibunuh dulu. Sehingga barakallahu fikum, di satu sisi memang dilarang membunuhnya, ya di sisi yang lain memang mustakbath, dianggap barakallahu fikum menjijikkan. Waqat timsah lakinnahu likaunhi mustakbathan, seperti buaya. Buaya binatang air. Tapi dianggap oleh para ulama khabith, jelek. Taib. Walianna lahu naban yaftarisu bihi, dan dia juga memiliki taring-taring yang dia menerkam dengannya. Taib. Liumumi qawli ta'ala wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan atas umat ini yang jelek-jelek, khabith. Taib. Barakallahu bikum. Ya, walaupun perkara yang seperti ini hilaf di antara para ulama kita, kalau pengen ya silahkan kita kembali ke kitab masalah fikih secara rinci. Wa yajuzu akul hayawan al-bahri sawa'un sadahu muslimun aw ghairuhu, dan boleh kita memakan hewan laut, buruan laut, sama saja apakah ditangkap oleh seorang muslim atau ditangkap oleh orang lain, yakni orang kafir, apapun agamanya dan keyakinannya. Tapi karena tidak melalui proses penyembelihan. Baik. Sawa'un akan sawa'un kana lahu syibhun wa yuzu akluhu albar am lam yakun. Sama saja apakah dia memiliki keserupamaan dengan hewan darat yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Baik. Ya juzu aklu fil bahri am lam yakun. Baik. Ya seperti anjing laut. Baik. Apalagi anjing laut? Singa laut. Barakallahu fikum. Halal, boleh dimakan. Wal hayawanul bahri, kuda laut juga seperti itu. Wal hayawanul bahri la yahtaju ila tadkiyah. Dan hewan-hewan laut ini tidak butuh kita untuk menyembelihnya. Tapi kalau mau ya enggak apa-apa juga. Biasanya untuk proses pemanenan yang agak cepat dan bersih. Seperti pemanenan ikan patin. Barakallahu fikum. Ketika mereka memanennya langsung mereka putus bagian sininya supaya keluar darahnya. Baik, karena agak banyak mungkin darahnya sehingga harus diperlakukan demikian. Sehingga lebih segar dagingnya. Tergantung orang, barakallahu fikum. Dan ini bukan keharusan. Intinya tidak diharuskan melalui proses penyembelihan syar'i. Liqouli ta'ala uhilla lakum saydul bahri ma wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyar. Uhilla lakum saydul bahr, dan dihalalkan untuk kalian buruan laut. Wa ta'amuhu wa ta'amuhu mata'al lakum. Ta'amuhu di sini maksudnya adalah dari bangkainya, dari sa'id yang kita dapatkan secara hidup-hidup dan mati setelah kita tangkap. Itu namanya sa'id biasanya, dengan dijala atau dipancing. Atau bangkainya dalam artian kita tidak tahu, yang jelas dia sudah mati. Apakah dimakan oleh binatang lain sehingga dia mati? Seperti Anda pernah mendapat barakallahu fikum ikan, ikan kakatua. Barakallahu fikum. Mungkin ada sekitar 8 kilo sampai 10 kilo beratnya. Besar barakallahu fikum. Sudah tidak ada perutnya. Bagian perut kosong habis disambar ikan besar mungkin, tapi masih sangat segar. Sangat segar. Baik, kelihatannya memang baru mati. Baik. Namanya ta'amuhu. Ya, ini bangkai yang muncul begitu saja tanpa melalui proses perburuan. Qala Ibnu Abbas, ala inna saydahu ma sida wa ta'amuhu ma lafadhal bahru. Kata Ibnu Abbas menerangkan tentang ayat ini, sungguhnya buruannya adalah masida, apa yang diburu, yang dipancing, yang dipukat, yang dijala, atau dimasukkan ke dalam perangkap. Al-muhim itu adalah usaha upaya sehingga kita bisa menangkapnya. Wata'amuhu ma'alafadhal bahru, dan bangkainya ini apa yang dimuntahkan oleh lautan, yang diangkat oleh lautan. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mungkin karena diserang oleh binatang yang lain atau ikan yang lain, atau memang sudah tua, barakallahu fikum, atau terjadi sesuatu padanya sehingga dia mati, makanya termasuk ta'amuhu. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna apa natawadda'u bima'il bahr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Hadis Abi Hurairah, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air lautan. Orang ini berkata, ya Rasulullah inna narkabul bahr, ya Rasulullah kita mengendarai perahu mengarungi lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma, dan kami membawa serta sedikit dari air, dari air tawar untuk mungkin untuk minum. Fa in tawadda'na bihi atashna, kalau kita pakai air yang sedikit itu, air tawar itu untuk wudu, maka habislah dan kami pun akan kehausan. Sementara untuk menjadikan air laut ini sebagai air minum suatu yang sangat susah. Barakallahu fikum. Apa natawaddau bima'il bahr? Bolehkah gerangan kita berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah, Rasulullah SAW memberikan jawaban, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya, boleh dipakai untuk bersuci, wudu atau mandi janabah. Suci airnya, al-hillu maytatuhu, halal bangkainya. Artinya tidak perlu dilakukan proses penyembelihan syar'i. Seandainya harus dilakukan proses penyembelihan syar'i, maka akan terjadi masyakkah syadidah, akan terjadi kesusahan yang sangat. Baik. Berapa lama kita harus menyembelih ikan-ikan yang ribuan, bahkan jutaan. Baik. Tidak keburu disembelih semua, sudah pada mati. Paham? Apalagi ikan putih, udah. Mau sembelih satu-satu. Sangat kesulitan kita barakallahu fikum dengan ini semuanya, maka syariat kita ini membuat kita sangatlah mudah. Barakallahu fikum. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah memberatkan. Sahih. Baik. tidaklah memberatkan. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Tahuru ma'uhu, suci airnya dan halal bangkainya. Saat yang kedua, al-hayawanul barri. Al-hayawanul barri, hewan darat. Wal-halalu min al-hayawanul barri al-mansusu alaihi yumkinu takhlisuhu min al-ati. Hewan-hewan darat yang dinaskan tentang kehalalannya, ya seperti berikut ini. Yang pertama, al-an'am, binatang ternak. Liqauli ta'ala wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wal an'ama khalaqaha, binatang-binatang ternak yang Allah ciptakan untuk kalian. Lakum fiha dif'un, untuk kalian, kalian bisa mengambil manfaat daripadanya, mengambil kulitnya untuk kalian menghangatkan diri dengannya. Biasanya kambing, tapi kambing dengan wolnya yang ada. Apakah diproses dengan proses yang lebih canggih atau tinggal di kulit kemudian disamak, kemudian dijadikan baju? Sangat hangat, barakallahu fikum. Sangat hangat, barakallahu fikum, di musim-musim dingin. Dan tidak dipakai kecuali di musim dingin. Barakallahu fikum. Di musim panas harus disimpan. Baik. Difun wa manafi'. Ada juga yang kalian ambil manfaatnya. Berupa dijadikan hewan untuk membajak sawah. Barakallahu fikum, mengairi tanaman, penyiraman tanaman, perkebunan, barakallahu fikum, dan yang lainnya, mengangkut barang. Wa minha ta'kulun, dan diantaranya ada yang kalian sengaja pelihara untuk kalian makan dagingnya tok. Dipenggemukan, setelah itu disembelih, bukan diambil tenaganya. Barakallahu fikum. Berbagai macam kemanfaatan. Wa qawlu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad perjanjian yang kalian lakukan. Baik. Jangan diselisihi, jangan dibatalkan, jangan dikhianati. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian binatang-binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang dibacakan atas kalian tentang keharamannya. Wal maksud bahimatul an'am al-ibil wal bakar wal ganam. Yang dimaksud dengan binatang ternak di ayat-ayat ini adalah unta dengan berbagai macam jenisnya, demikian juga sapi dengan berbagai macam jenisnya, karena sapi ini banyak sekali jenisnya, demikian juga kambing. Kambing luar biasa banyak jenisnya. Ada yang khusus diambil bulunya, ada yang khusus diambil dagingnya, ada yang khusus diambil susunya. Taib. Yang kedua, al-khail, yang dinyatakan tentang kehalalannya, kuda. Li hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar an luhumil humur wa rakhasa fi luhumil khail. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang di perang Khaybar dari memakan keledai, daging keledai, dan beliau membolehkan untuk memakan daging kuda. Jim Abab. Abab. Barakallahu fikum. Dab ini kadal gurun. Baik. Orang bilang kadrun, ya. Baik. Kadal gurun. Baik. Kadal ini, qala ukilat ad-dabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dab ini bisa besar, barakallahu fikum. Bisa punggungnya sebesar ini, barakallahu fikum, hakikatnya bisa sekian kilo beratnya. Baik. Dab. Ukila dabu ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimakan binatang dab ini di hadapan Rasulullah di atas meja makan beliau atau di atas supra Rasulullah. Wa qauluhu kulu fa innahu halalun walakinahu laysa min ta'ami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah oleh kalian dab ini karena sesungguhnya dia halal, akan tetapi bukan dari makanan yang biasa aku makan. Tapi bukan beliau mengharamkannya, tapi beliau tidak selera karena bukan kebiasaan beliau memakannya. Masalah makanan, barakallahu fikum. Orang tidak bisa kita paksa untuk memakan makanan kita, sebagaimana kita juga tidak bisa dipaksa untuk memakan makanan orang lain, dalam artian ini masalah selera, barakallahu fikum. Baik. Jangan pernah mencela makanan orang lain. Sama dengan apa ini ngapain makanan? Baik, bobo apa sto? Baik. Ya menurut mereka itu bagus. Di negara-negara tertentu makanan fermentasi. Kalau kita mungkin cium sakit kepala. Menurut mereka ini makanan nomor satu. Baik. Sama dengan makanan kita, kita mengatakan tinu tuan ini harus sadap. Orang yang mengatakan muntah anjing itu dia. Barakallahu fikum. Setiap negeri barakallahu memiliki makanan-makanan khusus yang mungkin sudah jauh negeri orang lain. Indonesia saja, setiap daerah memiliki makanan-makanan khas. Ya mungkin menurut kita, kurang sadap. Sama seperti daerah-daerah mana ini. Taip. Makanannya dari sagu. Sampai ada orang Manado datang ke sana. Siapa ini kamu lempe banyak sekali mau makan? Mau apa ini lem? Taip. Padahal menurut mereka itu makanan yang luar biasa. Taip. Apa namanya? Hah? Bapeda. Apalah. Al-muhim, kalau orang anu gapurun ya, orang daerah Sulawesi sana makan dari sagu. Al-muhim, makanan ini sangat banyak, sehingga tidak boleh kita mengatakan apa namanya keharamannya karena kurang selera kita, tidak boleh. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang kehalalannya, tetap walaupun beliau sendiri tidak memakannya. Di riwayat yang lain, ajiduni aafuhu, aku mendapati kurang selera, kurang kurang suka karena bukan kebiasaan beliau. Dal himarul wahsyi, taib, zebra. Himarul wahsyi itu zebra, keledai liar. Taib, zebra itu bukan kuda tapi keledai sesungguhnya. Wa huwa ghairul musta'nas li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu ra'a himaran wahsyian tafaqarahu, bahwa Abu Qatadah melihat himar wahsyi kemudian dia menombaknya sehingga mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal ma'akum min lahmi syai?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah masih berserta kalian dari dagingnya?" Qala ma'ana rijluhu, masih ada kakinya ya Rasulullah, yakni pahanya. Faqadaha faakalaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan memakannya, menunjukkan tentang halalnya. Ha al-arnab. Arnab ini kelinci. Lima rawahu Anas radhiyallahu anhu annahu akhadha arnaban pada baha Ubid Abu Talha wa ba'atha bi warikiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilahu. Riwayatkan oleh Anas annahu akhadha arnaban pada baha Abu Talha. Anas mengambil atau menangkap kelinci, kemudian apa, disembelih oleh Abu Talha, kemudian dihadiahkan kakinya atau pahanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menerimanya. Kalau kelinci liar, jangan bayangkan sama seperti kelinci antum, barakallahu fikum, yang sehari-harinya di kandang. Dilepas begitu tidak bisa lompat, lompat cuma berapa Baik. Kalau kelinci liar, subhanallah, begitu Anda mengagetkan dia, antum langsung muncul di hadapannya, cuma dua kali lompat sudah hilang. Baik. Di pegunungan batu, teng teng teng, oh, sudah hilang. Lompatannya cepat dan jauh. Baik, barakallahu fikum. Gesit. Ya, tinggal mencari lubangnya, karena dia mencari pakai lubang untuk bersarang di dalamnya. Dan ada trik khusus cara orang untuk menangkapnya. Baik, tinggal pakai perangkap, kemudian dimasukkan air atau masukkan asap, keluar semuanya dari lubang, masuk ke perangkap. Ini teknik dan caranya orang menangkap arnab. Wadabu, dabu, dubu ini hiena. Lima rawi Jabir radhiyallahu anhu qala saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dubu faqala huwa saydun wa yaj'alu fihi wa yuj'alu fihi kabshun idza sadahu. Rasulullah SAW ditanya tentang dubu ini, hiena. Hiena ini predator, predator nomor dua. Ya. Setelah singa dan harimau atau cheetah dan semisalnya, ini dia. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ini anjing liar dan berikutnya, barakallahu fikum. Dia termasuk predator ganas, pemakan daging, bertaring juga. Dan ini satu-satunya hewan buas yang dihalalkan, yang dikecualikan, barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhinabin minas sibai wa kullu dhi mikhlabin minat tarif fahuwa haram. Semua binatang buas yang memiliki taring yang dia berburu dengannya, dan semua burung-burung yang memiliki cakar yang dia berburu dengannya, maka haram hukumnya, kecuali ini. Ad-dubu'. Rasulullah SAW ditanya tentang keadaannya, Rasulullah SAW mengatakan halal. Dia syaid, dia binatang buruan. Maka siapa yang memburunya ketika dia melakukan ihram, maka dia harus membayarnya menggantinya dengan seekor kambing. Idza sadahu ay wa huwa muhrim. Qal Hafidz Ibnu Hajar wa qad warada fi hilil dhub'i ahadits la ba'sa biha. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, banyak ada beberapa hadis yang meriwayatkan tentang kehalalan dubu ini. Baik, yang sanadnya ya enggak apa-apa. Zaid ad-Dajjaj. Ayam ini banyak sekali juga jenisnya, barakallahu fikum. Luar biasa banyaknya. Ayam-ayaman ini. Baik. Lima rawi Abu Musa radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah SAW ya'kulu lahma dajjaj. Aku melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Baik. Wa yulhaqu bid-dajjaj al-iwas wal-bat. Baik. Yang dikolongkan dan dimasukkan ke jenis ayam-ayaman ini bebek, angsa, entok. Lianna huma minat tayyibat, dengan berbagai macam jenisnya, barakallahu fikum. Ini bebek-bebekan ini, ayam-ayaman ini sangat banyak jenisnya. Sangat banyak jenisnya. Ada yang memang dipelihara untuk diambil dagingnya, dan ada juga yang dipelihara untuk dipandang saja. Baik. Ayam hias. Ayam hias dan bebek hias. Ya. Bebek hias, ada bebek hias ini cantik sekali, barakallahu fikum, harganya jutaan rupiah. Baik, barakallahu fikum. Ini berbagai macam halal hukumnya untuk dimakan. Barakallahu fikum. Fatadkhulu fi qawlihi ta'ala uhilla lakumut thayyibat, maka masuk semuanya ke dalam kategori yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk thayyibat. Uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Ha al-jarad, belalang. Lihadits Abdullah bin Abi Aufa qala ghazawna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan kunna na'kulu ma'ahu al-jarad. Berkata Abdullah bin Abi Aufa, kami berperang bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan atau 6 kali. Kunna na'kulu ma'ahu al-jarad. Semuanya kita makan apa? Belalang. Belalang. Belalang pun harus diperhatikan. Barakallahu fikum, mana yang belalang yang bagus, yang enak untuk dimakan. Ada juga bawa belalang yang aromanya kurang sedap. Barakallahu fikum, tidak bagus. Dia kalau dibakar bau lain. Ada juga memang enak belalang. Belalang padi ini, masya Allah. Taib. Dibakar semerbak. Taib. Kalau pas panen padi banyak juga belalangnya, kita panen padi, panen belalang juga. Mau digoreng belalang padi atau belalang pohong, ada daerah-daerah tertentu menjadikan bahwa belalang ini termasuk apa, makanan favorit mereka. Taib. Termasuk bagian dari kuliner mereka. Taib. Khasnya mereka. Wallahul musta'an. Itu barakallahu fikum. Ini yang dinaskan dalam syariat kita. Taib, tentang kehalalannya. Dan berikutnya insyaallah kita membahas tentang masalah taib, binatang-binatang yang haram secara nas. Taib, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Syabla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.